kalbuku tiada yang tersembunyi dari pengamatanmu, tiada yang tersembunyi dari perhitunganmu. Hanya Engkaulah Tuhan tanpa sekutu dan tiada tandingan. Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Segala yang di langit, segala yang di bumi, semua bertasbih mensucikanmu. Rabbana, Rabbana, Rabbana, ya Rabbana. Di darahku, di dagingku, di kulitku, di tulangku, kehadiranmu selalu menyertai hidupku. Kehadiranmu selalu meliputi jiwaku. Tiada yang tersembunyi dari perhitunganmu.